Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, hadirin ya Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, khususnya setiap pagi kita diberikan menu yang sangat nikmat dan sangat bermanfaat dalam karya besar Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan agar nikmat ini bukan hanya bertahan di durasi kajian, namun bisa langgeng dalam keseharian setiap saat di hari-hari kita, maka kita butuh pengikat nikmat, hadirin. Dan kata Umar bin Abdul Aziz, qayyidu ni'amallahi bisyukrillahi, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah. Jadi ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah. Qayyidu ni'amallah bisyukrillah, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur. Jadi kalau kita dapat nikmat itu, pertahankan dengan bersyukur. Jangan ribet terus heboh tapi gak ada bersyukurnya sama Allah. Itu akan lenyap, hadirin. Dan sejarah membuktikan, sehebat apapun pertahanan untuk menjaga, mempertahankan nikmat itu, kalau enggak menggunakan pintu syukur, lenyap. Makanya tadi, syukur itu tuh luar biasa. Jadi kalau kita dapat ilmu gitu di pagi hari, ya syukuri. Nanti ilmu itu akan langgeng. Kita diberikan taufik tadi sholat subuh, itu kan nikmat sholat subuh, hadirin. Wong sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi yang wajibnya. Nah, itu syukuri kita bisa sholat subuh. Kita dikasih keluarga sama Allah, syukuri. Kita diberikan pasangan yang baik itu, syukuri, hadirin. Kita diberikan anak-anak yang baik, cerdas, berbakti sama kita, syukuri. Nanti langgeng insyaallah. Qayyidu ni'amallah bisyukrillah, ikatlah nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur kepada Allah. Kita dikasih sahabat yang soleha, sahabat yang soleh, dikasih lingkungan yang baik, syukuri jemaah. Pokoknya fokus kita itu kata Umar bin Abdul Aziz, sosok yang terbukti berhasil di dunia dan insya Allah berhasil di akhirat. Itu kuncinya. kan kita harus dengar apa tips and trick dari para orang sukses kan, karena mereka udah membuktikan. Nah, bicara orang sukses ya, salah satunya Umar bin Abdul Aziz. Beliau khalifah. Beliau penguasa dunia. Jadi tidak boleh dilewatkan begitu saja. Jadi hadirin, marilah kita berusaha mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kuncinya. Jadi sebelum ngurus masalah teknis penting ya. Untuk menjaga nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita itu salah satu ikhtiar, dan ikhtiar bentuk takarub kita kepada Allah. Tapi yang pertama kali adalah udah belum kita bersyukur kepada Allah. Sudah belum kita bersyukur sama manusia atau orang-orang yang berbuat baik kepada kita. La yashkurullah man la yashkurun nas, enggak bersyukur sama Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Sudahkah kita jaga ibadah kita? Sudahkah kita mengamalkan ilmu kita dan seterusnya? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri, dan kita masuk ke An-Nisa 34 sebagaimana kita ketahui. Dan setelah Allah menjelaskan tentang suami punya hak kepemimpinan dan sebab-sebab kenapa suami yang menjadi pemimpin, kenapa suami yang Allah pilih menjadi pemimpin, lalu Allah menjelaskan kriteria istri yang bisa menjalankan konsep ini, istri yang bisa menunaikan hak kepemimpinan suami, dan sekaligus istri yang akan dipilih dan langgeng, dipilih oleh suami yang baik, suami yang punya jiwa pemimpin dan langgeng di dunia dan di akhirat. Ternyata yang pertama adalah fasolihat, wanita yang soleh itu adalah wanita yang istiqomah dan hobinya beramal soleh. Fasolihatu qanitat, dan wanita-wanita yang atau istri yang soleh itu atau yang solehah tersebut itu qanitat kata Allah. Mereka adalah qanitat. Apa arti qanitat hadirin? Dijelaskan oleh para ulama tafsir, bisa dicek dalam tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari salah satu tafsir terbaik di dunia. Yakni muti'at lillahi wa li azwajihin. Qanitat itu artinya hadirin wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami mereka. Nah, itu. Taat kepada Allah dan taat kepada suami mereka. Dan mereka lah sejatinya wanita yang bisa menghargai kepemimpinan suami dan bisa menjalankan dan memberikan hak tersebut kepada suami. Karena salah satu hak kepemimpinan terbesar adalah ditaati hadirin. Dituruti, itu hal yang sangat mendalam dan inti dari kepemimpinan. Salah satu substansi dia adalah pemimpin adalah dia yang diikuti, dia yang dituruti. Kalau dia pemimpin tapi nggak ada yang taat sama dia, ya dia hanya pemimpin boneka. Jadi hadirin Allah muliakan, dimanapun kan di dunia, di lingkungan kantor kita, bisnis kita, lingkungan sosial, ya pemimpin adalah yang diikuti, yang dituruti, yang ditaati. Makanya tadi kemarin kita sampaikan bahwa yang bisa menunaikan hak kepemimpinan itu wanita-wanita dan istri-istri yang istiqomah. Karena ternyata memang karakter istri yang istiqomah itu hadirin qanitat. Mereka itu taat kepada Allah dan lalu taat kepada suami mereka. Karena arti qanitat itu kan qanitat itu kata subjek ya. Ininya kan kunut ya. Kunut. Kunut itu secara bahasa artinya kan taat. Nah itu. Jadi kunut itu secara bahasa artinya taat. Makanya Ibnu Abbas menjelaskan qanitat itu wanita yang taat, penurut. Nah itu. Nah, taat ke siapa? Yang pertama taat kepada Allah kata para ulama. Lalu taat kepada suami mereka. Ustaz, tapi kalau suami saya masih ada banyak kekurangan gimana? Ya taat. Kecuali jika istri diinstruksikan, diajak melakukan maksiat. Ah itu enggak taat. Itu disabdakan Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk jika bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau maksiat tidak. Tapi ya di saat maksiat itu, di poin itu, di poin-poin yang lain yang non maksiat kita taat. Dan jangan campur adukan poin. Kemarin kamu ngajak aku gini, sekarang gak bisa dong. Loh, kemarin memang salah, tapi yang hari ini benar. Yang salah jangan dituruti. Tapi yang benar atau bukan maksiat harus nurut hadirin. Dan itu sebaik-baiknya wanita. Kan ketika Nabi SAW menjelaskan wanita terbaik itu salah satu kriterianya apa sih? Kata Nabi SAW, wa idza amartaha ata'atka. Wanita yang kalau Anda perintah, Anda instruksikan, maka dia taat kepada Anda. Dia nurut. Bahwa ini penting hadirin. Artinya kalau kita belum menikah atau kalau kita ingin menikah, maka salah satu kriteria penting yang harus kita cari jika kita suami atau kita laki-laki, cari wanita yang punya DNA penurut, yang punya fitrah yang baik, tabiat yang baik, nurut gitu. Jangan cari yang apa pembangkang, yang dikit-dikit debat. Ya pilihan tergantung kita, tapi kita siap nggak jalan konsekuensi seperti itu. Cari yang punya tabiat yang nurut. Tapi bukan taklid buta, bukan. Makanya kan kecuali maksiat, kok maksiat tidak? Kalau maksiat tidak. Tapi itu tadi, nah, yang nurut itu penting. Karena ini yang Allah firmankan. Kita mau punya istri sejenius apapun, kalau dia gak nurut, rumah tangga itu gak akan bahagia, hadirin. Dan kalau kita sudah menikah, ternyata istri kita belum seideal itu, maka jangan gampang membanding-bandingkan, atau jangan menggambanding-bandingkan istri kita dengan yang lain. Kan kita yang memilih dia. Terus jangan marah-marah gitu, atau jangan langsung gampang memikirkan menceraikan dia, itu tidak fair juga, hadirin. Jadi tugas kita adalah perjuangkan dia, perjuangkan istri kita, didik istri kita, sehingga dia punya pribadi penurut. Dia punya pribadi penurut. Itulah ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Tapi istriku gini Ustaz di rumah. Yang milih beliau siapa? Ya saya sih Ustaz. Maka jalani konsekuensi dong. Perjuangkan dulu. Ya punya benar-benar gak boleh cerai. Pintu cerai ada. Tapi pertanyaannya, kita udah maksimal belum? Kita sudah maksimal dalam mengajarkan agama, mendidik, mengarahkan, berusaha merubah. Itu kan konsekuensi dari pilihan. Jadi jangan dikit-dikit kayaknya aku mau cerai aja deh. Kayaknya cukup sampai di sini. Padahal baru 6 bulan misalnya. Ada yang baru 4 bulan. Ada yang baru 3 bulan. Dan ini real di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan suaminya pun belum melakukan apapun. Belum mendidik, belum mengarahkan, belum mengkondisikan. Dan itu pernikahan yang ridho sama ridho, bukan dipaksa. Oleh karena itu perjuangkan, hadirin. Itu dari sisi laki-laki, di posisi ingin menikah atau telah menikah. Adapun dari sisi wanita, maka setiap wanita yang ingin menjadi wanita yang soleha, istri yang soleha, yang ingin menjadi wanita yang istiqomah, maka qanitat, taatlah kepada suami selama tidak bermaksiat. Nurutlah kepada suami jika selama tidak maksiat. Mau sebaik apapun ibadah kita, mau sebanyak apapun infak sedekah kita, kalau kita gak nurut sama suami, gak taat sama suami, maka kita tidak masuk kriteria wanita soleh yang Allah firmankan dalam ayat ini. Dan kita bukan wanita yang istiqomah. Padahal rajin baca Quran, berzikir, rajin ikut kajian. Dan ini salah satu PR bagi banyak istri yang sudah berubah, taubat atau hijrah atau rajin ikut kajian. Seringkali mudah gak nurut sama suami. Di beberapa kasus itu kecenderungan gak taatnya itu besar, karena merasa ilmu suami di bawah dia, karena merasa dia udah lebih dulu atau dia lebih banyak ikut kajian, atau dia merasa suaminya enggak sesuai dengan idealisme dia yang baru. Loh, kan Anda yang memilih, Anda yang menerima. Bahkan enggak jarang Anda yang memperjuangkan ke orang tua Anda. Ada banyak, awalnya orang tuanya enggak setuju, kok Mama gak setuju deh kamu sama dia. Tapi Mama, dia betul begini, begini, begini, begini. Sampai orang tuanya mau dan setuju. Begitu menikah, kayaknya aku udah gak cocok lagi deh sama suamiku. Loh, kan kamu yang perjuangkan. Ini baru 2 bulan udah gak cocok lagi. Persiapan pernikahan aja secara teknis 6 bulan. Gitu. Ini menikah baru 2 bulan. Ya, tapi dia gini, mau dia gitu. Taatlah kepada suami selama tidak bermaksiat kepada Allah. Berat, berat hadirin. Tapi itulah wanita-wanita saleha. Wanita-wanita saleha. Oleh karena itu hadirin, bagi wanita soleha, agar mempermudah poin ini, agar memuluskan jalannya menjadi wanita yang soleha dan istiqomah, pilihlah suami yang tepat. Cari suami yang terbaik dari sisi kesolehan dan ilmu. Jadi kalau kita single, kalau kita mau menikah, ya cari yang sebaik mungkin yang bisa kita dapatkan. Cari sesoleh mungkin yang bisa kita dapatkan. Cari seberilmu mungkin yang bisa kita dapatkan. Kalau bisa secara ilmu lebih tinggi dan bahkan benar-benar mendominasi kita secara ilmu. Cari sosok suami yang sebijak mungkin yang bisa kita dapatkan. Sebijaksana mungkin. Cari suami itu sebaik mungkin yang bisa kita dapatkan. Karena secara fitrah, secara tabiat, mana yang lebih mudah? Mentaati dan nurut sama suami yang soleh, yang berilmu, yang sangat bijak, yang baik, yang pendidik misalnya, terus yang clear, yang jelas visi misinya, atau mentaati suami yang nggak soleh, nggak sholat, terus nggak bijak, kadang-kadang kekanak-kanakan, terus pelin-pelan, terus nggak bertanggung jawab, gimana sih? Sebenarnya lebih mudah taat sama yang mana? Kita tahu jawabannya. Jadi kalau mau itu, ya tolong diri sendiri Anda dulu aja dengan memilih yang tepat. Tapi dapat kayak gitu susah, coba jujur sama Allah dan terus perbaiki diri. Walaupun kita harus realistis tentu saja. Tapi perjuangan kan adalah perjuangan hadirin. Dan seringkali gak ada salahnya. Seringkali gak ada resikonya juga. Kadang-kadang itu perjuangkan. Itu kalau kita belum menikah. Kalau kita sudah menikah, maka lalu kemungkinannya dua. Kita dapat suami yang baik, yang soleh misalnya, kita rasa, atau kita, kan kita istrinya, kita bisa nilai lah secara penilaian manusia, yang baik, yang soleh, yang bijaksana dan seterusnya, maka syukuri dengan taat kepada dia. Syukuri, itu susah aja. Itu punya suami seperti itu benar-benar anugerah pada hari ini. Maka syukurilah suami kita. Apalagi bisa mimpin tegas gitu. Aduh, udah deh. Udah jangan banyak komplain deh. Kalau kita gak bersyukur, khawatir lepas sendiri. Karena itu tadi kan Umar bin Abdul Aziz bilang, qayyidu ni'amallah bisyukrillah. Ikat tuh nikmat Allah dengan bersyukur. Kemungkinan yang kedua, kalau suami kita belum seperti itu, ya perjuangkan. Itu lahan dakwah kita. Lagi-lagi kita yang milih. Perjuangkan. Jadi sudut-sudut pandang ini yang penting kita ini kan. Kita di posisi mana nih? Oh, kita masih single atau mencari seorang suami, ya cari yang terbaik mungkin yang bisa kita dapatkan, sebijak mungkin, setegas mungkin, yang punya jiwa pemimpin, karena itu akan lebih memudahkan kita dalam menjalani tugas kita sebagai seorang istri, khususnya taat kepada suami. Karena taat kepada orang yang tegas jauh lebih mudah daripada taat kepada orang yang plin-plan. Taat kepada orang yang berilmu, yang tahu apa yang dia lakukan, lebih mudah daripada taat kepada orang yang gak punya ilmu. Taat kepada orang bijak lebih mudah daripada taat kepada orang yang tidak bijak. Taat kepada orang yang objektif lebih mudah daripada taat kepada orang yang subjektif. Kalau kita tahu ini gak mudah, maka permudah dengan cara seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi taatlah kepada Allah, lalu taat kepada suami. Makanya penyebutan taat kepada suami setelah taat kepada Allah, kata para ulama. Makanya kalau salah satu konsekuensinya, kalau maksiat, gak boleh taat. Karena kalau kita taat kepada suami, berarti kita maksiat kepada Allah. Padahal Allah lah nomor satu. Itu poin. Dan ini inti hadirin. Ada banyak apa pembicaraan di lingkungan laki-laki misalnya. Gak semua laki-laki, tapi di sebagian laki-laki. Dan saya rasa ini rahasia umum juga. Bahwa sebagian laki-laki itu berusaha menghindari calon istri yang pintar misalnya. Ada kalimat, aduh cari istri itu jangan yang pintar-pintar banget lah. Atau ada yang berkaitan dengan kedudukan di pekerjaan dan seterusnya. Atau yang pemasukan atau salarinya lebih tinggi dari kita. Atau dari suaminya. Itu beberapa profil yang seringkali jadi momok bagi sebagian laki-laki. Gak semua. Kalau kita renungkan ya hadirin, kenapa sebagian mereka itu berpikir ke arah sana? Apakah karena memang wanita yang pintar, cerdas, apalagi jenius itu membuat rumah tangga gak bahagia? Kan enggak demikian. Apakah wanita yang punya jabatan yang tinggi di tempat kerjanya itu membuat rumah tangga gak bahagia? Pasti demikian. Enggak. atau yang gajinya lebih besar. Enggak, bukan itu poinnya. Poinnya apa sih? Poinnya adalah karena hal-hal tersebut disimpulkan atau bisa membuat ketaatan istri ke suami tidak maksimal, itu poinnya. Dianggap gitu loh. Dianggap. Karena sebagaimana yang tadi kita bahas, secara fitrah manusia nurut dan taat kepada yang lebih berilmu lebih mudah daripada nurut dan taat kepada yang ilmunya di bawah kita. Benar gak sih? Lebih mudah mana? Taat sama dosen kita atau sama teman kita yang nilainya lebih bawah daripada kita? Ya sesimpel itu aja. Kita anak apa? Kita mahasiswa nih. Dosen kita bilang ke kanan. Teman kita yang kita tahu nilainya IPK-nya di bawah kita bilang ke kiri. Lebih mudah tak nurut sama siapa? Ya sama dosen lah, clear. Lebih mudah, itu fitrah manusia. Padahal padahal di case itu yang benar itu yang teman kita itu, dosen kita salah. Kan enggak ada yang sempurna. Pada saat itu arahan dosen kita tadi yang benar dia, tapi secara fitrah susah kita nurut sama saya. Walaupun dia pada saat itu benar. Makanya kan seringkali lu nasihatin dia dong, ya jangan gue lah nasihatin dia, susah, dia gak akan dengar. Kan kita satu level, bahkan satu level aja susah lo didengar. Dia ngerasa gak sih di pergaulan, jangan gue deh, senior kita aja deh, dia kan senior, atau bos kita aja deh, nah dia denger deh kalau bos yang bicara. Itu fitrah manusia dia. Artinya, apabila wanita itu cerdas, wanita itu pintar, atau wanita itu jenius, dan di waktu yang sama dia punya mental taat dan nurut, itu kenikmatan. Atau wanita itu punya kedudukan yang tinggi, tapi di waktu yang sama dia punya mental taat dan nurut, selama bukan maksiat, gak ada isu sama sekali. Karena intinya tuh bukan status sosialnya, intinya bukan pekerjaannya, intinya bukan kecerdasannya, intinya adalah nurutnya itu, taatnya itu. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa taat dan nurut bagi wanita, dan semoga bagi laki-laki kita mendapatkan istri yang penurut dan taat selama tidak maksiat, atau kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendidik istri kita sehingga menjadi istri yang taat dan penurut. Ini bisa disampaikan dan semoga bermanfaat. Dan ingat kita berada di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dimuliakan oleh para ulama. Maka semangatlah dalam beribadah dan beramal saleh di bulan Al-Muharram ini, khususnya di 10 hari pertama di bulan ini. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Utsman rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa buka sesi tanya jawab di hari esok biiznillahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.